Aku wanita, tak mungkin berkata.

pertengkaran antara kita selalu terjadi. Cemburu datang terjadi. baik lagi, sehingga kau berpaling dari cintaku. Atau memang kau sudah tak sayang lagi, atau mungkin ada cinta yang lain. Oh, apa salahku dan apa dosa diriku Jangan